Mitra Bisnis, pemerintah menyatakan antusiasme masyarakat terhadap pemilu sangat tinggi. Meski banyak sekali yang menyatakan diri menjadi golput, namun di beberapa tempat pemungutan suara, tetap saja terlihat warga yang mengantri untuk mencontreng pada pemilu legislatif kali ini. Bahkan ada beberapa warga yang kecewa karena tidak mendapatkan hak pilihnya. Meski ada beberapa kekurangan, pengamat ekonomi Faisal Basri menyatakan, antusiasme masyarakat terhadap pemilu kali ini masih kurang. Mitra Bisnis, untuk membahas masalah ini, sekarang saya sudah tersambung dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana Anda melihat antusiasme masyarakat pada pemilu legislatif kali ini? Kalau kita lihat, partisipasi masyarakat secara umum memang berkurang. Tapi bukan karena masyarakatnya enggan untuk melakukan pilihan, tapi ada masalah-masalah teknis yang memang masih sangat banyak dan ini terburuklah sejak reformasi dari segi manajemen penyelenggaraan pemilu. Tapi secara umum boleh dikatakan pemilu di Indonesia bisa dipandang sebagai satu keberhasilan rakyat lah ya, karena rakyatnya sedemikian sangat sadar, sangat matang terhadap demokrasi, dan kalau kita perhatikan antusiasmenya memang kurang. Karena memang partai-partai ini juga tidak menjanjikan perbedaan-perbedaan yang mencolok begitu ya. Sehingga pilihan-pilihan rakyat lebih pada paternalisme, lebih pada figur gitu, bukan pada platform. Kemudian juga terlihat kalau 11 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu antusiasmenya tinggi sampai penghitungan suara. 2004 penghitungan suara juga masih agak ramai. Kalau sekarang kita lihat di beberapa TPS tinggal saksi-saksi saja yang menyaksikan. Artinya apa? Rakyat sudah memandang dia telah memenuhi kewajibannya ke TPS. Siapapun pemenangnya terserah gitu. Tidak terlalu memedulikan. Dan ini menurut saya perkembangan yang makin menunjukkan kita makin matang berdemokrasi di satu pihak. Tapi ada satu warning, partai-partai ini harus berbenah setelah pemilu supaya tidak ditinggalkan oleh rakyat di pemilu yang akan datang. Dan pelajaran kedua bagi partai adalah janji kampanye itu tidak cukup. Kalau mereka mau menang 5 tahun lagi, mereka harus kerja mulai dari besok, bukan di masa kampanye saja. Jadi sedemikian sangat banyaklah pembelajarannya yang kita lihat dari pemilu ini. Itu satu poin secara umum. Lalu bagaimana Anda mengamati quick count dan posisi masing-masing partai, Pak? Kalau kita lihat dari komposisi pemenang berdasarkan quick count sementara, tampaknya sudah terlihat pola yang jelas. Pertama, di papan atas itu ada 3 partai, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, dan Golkar. Urut-urutannya kelihatannya kemungkinan berubah di posisi 2 dan posisi 3. Bisa Golkar nomor 2, bisa PDI Perjuangan nomor 2, masing yang lainnya nomor 3. Tapi kalau Demokrat kelihatannya sudah tidak terlewati lagi. Kemudian di papan tengah nih yang agak berbeda-beda, tapi kalau untuk sementara waktu kita bisa pandang PKS, kemudian PKB dan P3 PAN gitu. 4 besar itu di papan tengah. Kemungkinan bisa masuk Gerindra, tapi sementara waktu kalau kita lihat Gerindra dengan Hanura itu ada di papan bawah. Jadi 2 partai baru tidak bisa menerobos ke atas. Seperti yang saya katakan, mereka tidak cukup waktu dan tidak cukup bisa meyakinkan yang baru tiba-tiba jadi agen perubahan yang besar begitu. Jadi kalau mereka mau besar, peluangnya ada untuk 5 tahun yang akan datang. Mereka sudah memulainya dengan relatif baik, tapi dibutuhkan oleh masyarakat itu kerja-kerja nyata yang lebih banyak. Demikian Faisal Basri, saya Kiki Wijaya.